طيب kemarin hadis suara keutamaan berapa? Coba ada catat tidak? Tidak, keutamaan berapa? Oh ya, misan itu. Iya, baru misan pertama. Oh. Untuk masuk. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sedikit hujan tapi jamaah tetap semangat, saya juga semangat insyaallah ya. Jadi hujan jangan jadi penghalang, karena kalau hujan terus kita ikuti maka kita akan libur terus ya. Jadi kita tidak ada musim liburan, tidak ada musim taklim ya, pokoknya hujan ya tetap kita datang, karena kalau kita libur ya belum tentu pekan depan tidak hujan. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin kita pending dulu ya. Masih ada poin-poin yang terkait dengan keutamaan akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Di sini perlu kita sebutkan. Jelas katanya dia. Iya. Anu, kasih majuan. Ini, ininya ini. Ininya ini. Maju ke depan. Iya. Bisa tidak? Ya. Gitu. Taib. Keutamaan yang kedua adalah makarimul akhlaki afdalu syai'in fil mizani yaumal qiyamati. Akhlak yang karimah adalah sesuatu yang paling berat dalam timbangan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini keutamaan yang besar Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga akhlaknya dan memperbaikinya ketika dia bermuamalah bersama dengan orang lain. Memang kita perlu kesabaran untuk mencapai keutamaan ini, karena yang namanya bergaul dengan orang lain itu butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar maka banyak keutamaan yang akan hilang dari diri kita. Baik. Jadi keutamaan yang kedua bagi akhlak yang karimah, akhlak hasanah, makarimul akhlaki asqalu syai'in fil mizani yaumal qiyamah. Akhlak yang karimah yang baik adalah sesuatu yang paling berat dalam timbangan pada hari kiamat. keutamaan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-202 dari sahabat Abu Darda, katanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma syai'un asqalu fi mizani al-mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlaknya yang baik, akhlak yang baik. Wa inna Allah la yubghidul fahishal badi'a. Dan sesungguhnya Allah benar-benar membenci orang yang jorok ucapannya dan perbuatannya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi kita tentang keutamaan akhlak yang baik, husnul khuluq. Saking baiknya akhlak ini, akhlak yang dipelihara oleh seorang mukmin pada dirinya sampai diberikan balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena akhlak ini tidak akan lahir kecuali dari keimanan yang kuat. Nanti kita akan ya jelaskan juga pada keutamaan-keutamaan yang lainnya, adanya hubungan dan keselarasan antara akhlak dengan keimanan. Semakin baik keimanan seseorang maka semakin baik pula akhlaknya. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan di dalam hadis ini adanya mizan. Adanya mizan, timbangan. Dan juga penimbangan. Ya, nanti di hari kiamat akan terjadi penimbangan, dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya manusia nanti pada hari kiamat itu akan ditimbang, pertama akan ditimbang amalannya, kemudian ya akan ditimbang juga catatan-catatan amalannya, kemudian yang ketiga akan ditimbang juga dirinya ikut bersama dengan amalan dan catatan-catatannya, dia akan ikut ditimbang bersama dengan hal itu. Dia ada tiga ya, nanti ditimbang pada hari kiamat. Dan antara satu dengan yang lainnya ini ada kaitannya. Ada kaitannya. Amalan seseorang terkait dengan catatannya. Diri seseorang terkait dengan catatannya. Nilai seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amalan yang tercatat di dalam buku catatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari ini syarahnya, tafsir bagi Sahih Al-Bukhari. Di karyanya Ibnu Hajar. Pada jilid 13, halaman 539, kata beliau, Walhaqqu 'inda ahli sunnati annal a'mala hina idzin tujassadu aw tuj'alu fi ajsamin. Keyakinan yang benar bahwa di sisi ahlu sunnah bahwa amalan-amalan pada hari itu, yakni pada hari kiamat, akan dibentuk ataukah diletakkan dalam sebuah bentuk, ya. Jadi ada bentuknya khusus Allah ciptakan. Sebagaimana roh kita itu bertempat pada jasad, nanti juga amalan kita begitu. Iya. Fatasiru amalu ta'iina fi suratin hasanah. Sehingga menjadilah amalan-amalannya orang yang taat dalam bentuknya, dalam rupa yang indah. Ya, dalam rupa yang indah. Wa a'malul musii'ina fi suratin qabihatin. Sementara amalan-amalannya orang yang berbuat keburukan akan berada dalam bentuk, dalam rupa yang buruk. Thumma tusanu, kemudian amalan-amalan itu pun akan ditimbang. Ya, amalan-amalan itu pun akan ditimbang. Warajjahal Qurtubi anna alladhi yusanu as-sahaifu allati tuktabu fiha al-a'mal. Al-Qurtubi rahimahullahu taala merajihkan bahwa yang ditimbang adalah catatan-catatan amal yang ditulis padanya amalan-amalan. Namun kedua hal ini, ya, tidak ada sebenarnya pertentangan. Yang benar bahwa semuanya akan ditimbang. Amalannya seseorang dibentuk dalam sebuah rupa, ya, dalam sebuah bentuk. Kemudian juga catatan-catatannya ikut dinaikkan ke atas timbangan. Bahkan orangnya, ya, bahkan orangnya juga ikut naik. Ini dijelaskan dalam apa namanya banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang badannya gemuk sekali, besar, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan lebih ringan nilainya dibandingkan sayap nyamuk. Saat ini tidak ada nilainya, ya. Sementara nanti di sana ada orang yang betisnya kurus sekali seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ternyata ketika ditimbang pada hari kiamat, ya, itu betisnya melebihi beratnya gunung Uhud. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena betisnya ini dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Dia gunakan untuk, ya, pergi ke masjid, belajar agama. Digunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Ini nanti ada, akan ada penimbangan, penimbangan, ya, amalan sebagai hisab bagi setiap hamba-hamba. Di saat seorang hamba dia adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbangan yang dia akan dapatkan, ya, adalah timbangan kebaikan akan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara pemberat timbangan seorang hamba adalah akhlak hasanah, akhlaknya yang baik. Ini akan memberikannya pengaruh yang luar biasa pada timbangannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita bawakan tadi riwayat Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Syekh Faisal Al-Mubarak. Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullah, nama lengkapnya adalah Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak. Beliau sudah meninggal. Kata beliau di dalam kitabnya Tathir Suryadi Solihin pada halaman 410, fi hadzal haditsi fadilatu husnil khuluqi. Di dalam hadis ini ada keutamaan akhlak yang baik. Li'annahu yurithu li sahibihi mahabbatallah. Karena akhlak yang baik ini akan melahirkan bagi pelakunya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah kepada dia. Ya. Wa mahabbata ibadi, dan juga kecintaan para hamba terhadap dirinya. Ya. Jadi keutamaan yang luar biasa Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa memelihara akhlaknya. Ya. Dan semua anggota-anggota badan kita ini ada akhlaknya. Ada etika-etikanya, adab-adabnya. Perlu kita perhatikan, perlu kita jaga sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentunya menjaga akhlak yang baik pada diri kita ini adalah pekerjaan yang berat. Makanya timbangannya juga berat. Ya. Nah, itu kaidah dalam agama, kalau ada sesuatu yang berat kita kerjakan, itu pasti juga berat balasannya. Ya. Ya, walaupun sebenarnya kalau orang-orang yang beriman itu pasti akan merasakan ringannya orang berakhlak hasanah kalau dia lakukan karena Allah. Ya. Tapi kalau dia ogah-ogahan, ya tidak mau perbaiki diri, pasti berat. Ya. Tapi bagi orang-orang yang menginginkan keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini mudah bagi dia. Ya. Lebih mudah daripada apanya, melaksanakan sholat. Sholat lima waktu. Ya, karena kita dalam ya berakhlak, ya. Kita tidak perlu membayar, tidak perlu ya. Ya, tidak perlu susah-susah sebenarnya. Ya. Ringan sebenarnya bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ubaidullah Ar-Rahmani rahimahullahu taala, seorang ulama dari negeri India, dalam kitabnya Mir'atul Mafatih jilid 7 halaman 453, kata beliau, fil hadithi isyaratun ila anna sa'irat takalifi sa'batun syaqqatun 'ala nufusi thaqilatun. Di dalam hadis ini, kata beliau, ada isyarat bahwasanya seluruh tugas-tugas syariat adalah susah, lagi berat bagi jiwa. Wa hadhihi khafifatun sahlatun 'alaiha. Tapi akhlak yang baik ini, katanya, ringan lagi mudah bagi jiwa seorang mukmin. Ya. Ma'a annaha tathqulu fil mizani. Walaupun sebenarnya akan menjadi berat dalam timbangan, fala yambagi tafritu fihi, karena itu tidak boleh kita teledor dalam akhlak ini. Tidak boleh kita ya menyepelekannya. Tapi kita perhatikan, kita bina, kita didik jiwa kita, diri kita, supaya kita ini terbiasa di atas akhlak yang baik. Dulu kita tukang marah, sebelum kenal ya, sebelum ikut ta'lim, nah, sekarang diubah. Ya. Dulu suka balap-balapan di jalan, ya. Sekarang ya diubah, ya. Dulu kenal potnya racing, nah, sekarang diubah, ya. Diganti karena bikin pecah telinganya orang, ya. Ya. Nah, itu motor terlaknat itu. Kalau ada motor bikin orang ya selalu mencela kita, itu namanya motor terlaknat. Karena salah satu makna laknat itu adalah celaan. Jadi kalau ada orang selalu bilang, ah kurang ajar ini, motor siapa lagi nih? Ah itu motor terlaknat itu, tidak berkah. Ya. Ini kadang kita bikin jengkel ya, lagi sibuk bicara atau nelpon lewat. Ya. Ya. Bahkan kadang lewat di samping kita ya, kadang kita juga hilang keseimbangannya. Ya. Suaranya besar sekali. Ya. Ini orang kadang sudah dibikinkan motor baik-baik sesuai standar pabrik, nah dia ubah knalpotnya. Nah, ini kita yang berakhlak itu diubah. Ya. Ya. Jadi kalau kita belajar itu harus kita berubah ya. Iya. Nah, dulu kita misalnya suka sembunyikan barangnya orang, nah, suka ambil barangnya orang, kita ubah diri kita. Karena tidak ada dari akhlak kita ini kecuali bisa berubah. Ya, dan kebiasaan buruk itu pun sebenarnya terjadi karena kebiasaan. Paham ya? Ada orang ya tukang marah, suka teriak-teriak, itu mungkin karena dia terbentuk dengan lingkungannya. Mungkin orang tuanya, mamanya, bapaknya dulu ya sedikit-sedikit kalau bicara teriak. Akhirnya anaknya juga terbiasa teriak-teriak. Ya, suka marah-marah. Nah, ini diubah. Ya. Kembalikan ke fitrah. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian keutamaan yang ketiga bagi akhlak yang karimah ini, akhlak hasanah, al-akhlakul hasanatu min asbabi mahabbati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik termasuk diantara sebab cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung. Maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mencintai kecuali orang yang punya akhlak yang agung. Kan begitu ya? Iya. Jadi kalau kita mau dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya perbaiki akhlak kita, ubah akhlak kita seperti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau akhlak kita masih buruk. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan makna ini. Ya. Al-arwahu junudun mujannada. Ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, roh-rohnya manusia itu adalah junudun mujannada, pasukan-pasukan yang sudah diatur. Ya. Idza ta'arafa i'talafa. Kalau dia saling akrab maka dia akan menyatu. Ya, saling kenal ya. Saling apa namanya? Pasti dia akan menyatu. Kan saling bercerai. Saling menjauh. Ya. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya dia mendidik jiwanya untuk menjadi orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Cintai akhlak yang baik. Supaya dia digolongkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin dia akan digolongkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara akhlaknya batinnya masih buruk. Tidak mungkin ya. Ya. Orang yang baik pasti dia akan berkelompok dengan orang yang baik. Orang yang buruk akhlaknya pasti berkelompok dengan orang yang buruk akhlaknya. Makanya orang Arab bilang ya, burung itu hinggap pada teman-temannya. Ya. Jadi dia singgah, dia suka berkumpul, bersatu dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Ya. Itu nampak di tampak di apa namanya di alam nyata ini. Ya, orang-orang yang cinta kepada orang kafir, mengaku muslim, nanti lambat laun ya akan mengarah ya dekat-dekat dengan mereka. Ya. Ucapannya masyaallah ya, memuji orang kafir, membela orang kafir. Bahkan dia marah kalau ada orang bilang ya, ahlul kitab itu adalah kafir. Ya. Sekarang ini orang gila-gilaan ya. Nyata-nyata di dalam Al-Qur'an ya, ratusan ayat yang menjelaskan istilah kafir ini kemudian mau diubah menjadi non-muslim. Ya. Nauzubillah ya. Ini musibah ya. Ini perkara akidah. Ya, sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala istilah kafir ini banyak sekali dalam ayat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang-orang musyrikin akan berada, akan masuk ke dalam jahannam, khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalam jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah makhluk yang paling buruk. Kita mau bilang apa? Mau protes Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kita mau berani protes Allah, jangan gunakan kata kafir non muslim saja. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Iya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali bahwasanya akhlak yang baik termasuk diantara sebab kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang Muslim. Ini keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada nomor hadis yang ke-2018. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan, dan paling dekat kepada aku majlisnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqo, orang-orang yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Jadi kalau ada ramadhan semakin dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya semakin memperbaiki akhlaknya. Ya, nah, ini standarnya kalau kita mau dekat-dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan kita diperbaiki akhlaknya, mata kita diperbaiki akhlaknya, telinga kita diperbaiki akhlaknya, tangan kaki kita semuanya diperbaiki. Insyaallah Taala. Jasad ini Allah akan berkahi dan Allah akan dekatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Sahihah pada nomor hadis yang ke-791. Ya. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiq pakai ki. Ibnu Daqiqil Aid Al-Kushairi seorang ulama Syafi'iyah. Kata beliau di dalam kitabnya Syarhul Arba'in An-Nawawiyah pada halaman 74, ketika beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, wa husnul khuluqi min sifatin nabiyyina wal mursalina wa khiyaril mu'minina. Akhlak yang baik termasuk sifat-sifatnya para nabi, wal mursalin, para rasul yang diutus, wa khiyaril mu'minin, dan orang-orang terbaik di kalangan kaum mukminin. Dari mana diambil ini jamaah sekalian? Kesimpulan ini diambil dari sisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, ya, nabi dan rasul yang terbaik. Sifatnya beliau, ya, yang paling utama adalah akhlak yang baik. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya akhlak yang baik ini adalah sifatnya para nabi, para rasul, ya, orang-orang yang terbaik di kalangan orang-orang beriman. Ya. Mereka-mereka inilah yang akan diberikan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang paling tinggi. Surga yang paling baik, yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Ya. Jadi surga itu ada 8, ya. 8 tingkat, ya, 8 unit begitu, ya. Kalau rumah, rumah susun, ya. Nah, satu unit, ya. Itu masih ada lagi tingkatan-tingkatan yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di manakah kita? Wallahu taala alam bisawab. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, jalan yang terbaik bagi kita. Kalau kita ingin dekat-dekat naik tingkatannya, gunakan akhlak yang baik, perbaiki akhlak kita. Kalau kita mau terangkat derajatnya, dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nanti pada hari kiamat baru kita menyesal. Kenapa dahulu ketika di dunia saya tidak memperbaiki akhlak? Ya. Ternyata orang-orang yang dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan nikmat yang luar biasa besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika di dunia saya tidak memperbaiki akhlak ini? Baik. Jadi kata Ibnu Daqiqil 'Ain rahimahullahu taala, wa husnul khuluqi min sifatin nabiyina wal mursalina wa khiyaril mu'minin. Akhlak yang baik termasuk di antara sifat-sifatnya para nabi, ya, para rasul yang pernah diutus, dan orang-orang yang terbaik di kalangan kaum mukminin. La yujasuna bi sayyi'atil sayyi'ata. Mereka ini tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bal ya'funa wa yasfahuna wa yuhsinuna ma'al isaati ilaihim. Bahkan mereka suka memberi maaf, ya, berpaling dari manusia, yakni keisengan, kejahilan manusia. Tidak terlalu dia pedulikan orang eja-eja dia, sudah tidak perlu diladeni, ya, biarkan berlalu seperti angin lewat saja, ya. Itu kalau orang berakhlak. Tapi kalau orang tidak berakhlak, sedikit disinggung sudah, ya, emosi. Jadi orang berakhlak itu orang yang santun, orang yang pelan-pelan, ya. Biar bagaimana dia diejek-ejek, dia tidak peduli. Yang penting bukan agamanya diejek. Iya. Kalau pribadinya silakan. Biar juga dapat kiriman pahala, ya. Iya. Itu orang berakhlak. Iya. Wa yuhsinuna ma'al isaati ilaihi. Mereka juga berbuat baik, ya, padahal ada perbuatan buruk dari manusia kepada diri mereka. Nah, ini orang yang berakhlak seperti itu ya. Tapi dia adzan dulu. Kemudian kita lanjutkan. Keutamaan yang berikutnya, al-akhlaqul hasanatu tudha'iful ajra was-sawab. Akhlak yang baik akan melipat gandakan balasan pahala. Kalau seseorang punya kebiasaan melaksanakan salatul lail, dapatkan pahala di malam hari ya, dia salat lail, salat tahajud, ini ada satu pahala yang Allah siapkan. Kadarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di siang hari seorang berpuasa diberikan satu balasan pahala, kadarnya hanya Allah yang tahu. Iya. Nah, seorang yang punya akhlak yang baik, bisa mengejar dua pahala ini. Ya. Bisa mengejar dua pahala ini. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Bisa dilihat pada nomor hadis yang 4798 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya katanya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas saimil qaim, sesungguhnya orang yang beriman, seorang mukmin ya, benar-benar akan memperoleh dengan sebab akhlak baiknya derajatnya orang yang berpuasa lagi salat malam. Jadi dua orang ya, atau dua amalan ini bisa dia dapatkan, dia peroleh, dia kejar pahalanya dengan sebab akhlaknya yang baik. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Takhriju Mishkatil Masabih, Takhriju Mishkatil Masabih pada nomor hadis 5082. Dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Kalabadhi, pakai dzal di belakang, Al-Kalabadhi. Abu Bakar Al-Kalabadhi, kalau di Indonesia DZ ya, Kalabadhi. Iya. Ditulis DZ kalau huruf dzal, Al-Kalabadhi. Beliau berkata dalam kitabnya Bahrul Fawaid, Bahrul Fawaid, pakai dal, Bahrul Fawaid. Judulnya luar biasa ya, Bahrul Fawaid, Lautan Faidah. Kata beliau pada halaman 260, fahuwa idzan fil mizani athqalu minas sa'imil qa'im. Akhlak kalau begitu dalam timbangan lebih berat ya daripada pahalanya orang yang berpuasa dan orang yang salat lail, salat malam. Ya. Jadi lebih berat. Kenapa jemaah sekalian? Kata beliau, wa dzalika insyaallahu taala min mujahadatin nafsi. Yang demikian itu insya Allah termasuk ya mujahadatun nafs, perjuangan melawan jiwa. Kalau orang berakhlak, dia harus berusaha melawan jiwanya, selalu bertolak belakang dengan jiwanya yang selalu memerintahkannya kepada keburukan. Karena di jiwa manusia itu suka merintahkan kepada apanya keburukan, ya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu suka merintahkan kepada yang su, kepada yang buruk. Nah, ini kalau kita selisihi, ya, insyaallah. Ya, karena kesabaran kita dalam menyelisihinya ada pahala yang besar Allah siapkan. Ya. Ini rahasianya ya, sehingga dilipat gandakan pahalanya. Iya. Lanjut kata beliau, fasaimul wal qaimu yujahidu nafsan wahidatan. Jadi orang yang berpuasa dan orang yang salat lail, salat malam, itu berjihad melawan satu jiwa saja. ya, satu jiwa saja. Wahia nafsu, yaitu dirinya sendiri, jiwanya sendiri, dia lawan. Satu jiwa saja yang dia lawan. Dia atasi, yaitu jiwanya sendiri. Ya. Wa dzul khuluqil hasani yujahidu nafsahu wa anfusan katsiratan. Sementara orang yang punya akhlak yang baik akan berusaha melawan jiwanya sendiri dan jiwa-jiwa yang banyak, mimman yu'ashiruhum wa yu'ashiruna, dari kalangan orang yang dia apa, yang bergaul bersamanya ataukah mereka bergaul bersama dengan dirinya. Kan kita ini kan makhluk sosial ya. Ya. Seperti saya misalnya, saya di rumah ada anak istri. Ya. Kemudian di luar rumah ada tetangga-tetangga. Keluar dari kompleks, ya, ada orang-orang di jalanan. Semuanya butuh akhlak di situ. Ya. Kemudian sampai di Masjid Luqmanul Hakim. Ada orang-orang jamaah yang ya, datang pengajian. Ya, orang-orang ini perlu kita hadapi dengan akhlak, ya. Kadang ya, mungkin ya, ada hal-hal yang menurut kita kurang baik, ya. Dia lakukan, ya, butuh kesabaran, dimaklumi, ya. Kadang ya. Ya. Semuanya butuh ya akhlak di situ. Ya. Jadi seorang muslim yang berakhlak itu banyak-banyak bersabar. Ya. Banyak-banyak kita bersabar, banyak-banyak memaklumi orang. Ya. Banyak-banyak berbaik sangka. Ya. Paham ya? Seperti saya misalnya, kadang sebagian orang di tempat yang lain, kadang saya habis pengajian, ada sebagian orang bertanya. Ya, saya sudah keluar di motor, cerita sampai setengah jam. Sebenarnya sih saya juga capek ya, tapi karena mungkin saya maklumi dia, mungkin dia punya pertanyaan yang sangat penting, ya, sehingga saya harus sabar mendengar. Ya, dengarkan dulu apa masalahnya, keluhannya. Ya, ini namanya akhlak. Ya. Paham ya? Nah, kalau jiwa kita kan dituruti, apa ini orang terlalu lama bertanya. Misalnya, tapi namanya kita ini punya akhlak, ya. Nah, inilah yang membuat kita ya terarah ya. Kalau kita tidak punya akhlak, pasti kita dibenci semua orang. Apa ini Ustaz? Biar ditanya-tanya tidak mau juga. Kan begitu ya? Ya. Sebaliknya orang akan benci kita. Ya. Jadi seorang yang berakhlak itu harus banyak-banyak sabar dan memaklumi orang. Ya. Banyak-banyak ya akrab dekat dengan orang. Ya. Jangan suka emosi, jangan suka marah, tersinggung ya, kemudian sedikit-sedikit jauhi orang, putuskan hubungan. Tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, masih bisa diperbaiki, masih bisa di ini, ya. Baik. Jadi kata beliau, ya. Wa yatahammalu, ya. Jadi katanya wa dzul khuluqil hasani yujahidu nafsahu. Seorang yang sedangkan seorang yang berakhlak baik, ya, itu berjihad melawan dirinya sendiri dan jiwa-jiwa yang banyak dari kalangan orang yang dia pergauli ataukah mereka mempergaulinya. Wa yatahammalu asqala nafsi wa asqala ghairi. Dan dia menanggung ya hal-hal yang berat bagi dirinya dan hal-hal yang berat bagi diri orang lain. Falidzalika insyaallah faqul mizanu, ya, oleh karena itulah insyaallah timbangannya akan menjadi berat. Ya, karena ada hal-hal yang berat di dunia, dia sabar menghadapinya. Maka balasannya juga timbangan yang berat. Taib. Kemudian faidah yang lain dari hadis ini bisa kita petik. Di sini saya nukilkan dari Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullahu taala dalam kitabnya Tatri Surya Bisolihin halaman 411, fi hadzal hadisi fadilatu husnil khuluqi. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan akhlak yang baik. Wa annahu yubalighu sahibahu a'la darajat. Dan bahwa akhlak yang baik ini akan menyampaikan, yang mengangkat ya pemiliknya ke derajat-derajat yang tertinggi. Ya. Derajat-derajat yang tertinggi. Baik. Kemudian faedah yang terakhir untuk hadis ini, dan ini kita tutup majelis dengan faedah ini dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau pada jilid 1 halaman 455 sampai 456, wa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna sahibal khuluqil hasan yablughu bi khuluqihi darajata saimil qa'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa pemilik akhlak yang baik akan mencapai, akan memperoleh dengan sebab akhlaknya derajatnya orang yang berpuasa lagi melaksanakan sholat malam. Kenapa Nabi kabarkan demikian? Hikmahnya kata Ibnu Rajab, li'alla yastagilal muridu litakwa an husnil khuluq bisawmi shalah. Agar orang yang ingin ketakwaan tidak menyibukkan diri dari akhlak yang baik, sibuk dengan puasa dan sholat. Ya, jadi supaya orang yang ingin ketakwaan tidak sibuk dengan sholat dan apa puasa dan sholat dari akhlak yang baik. Ya, supaya tidak sibuk ya. Orang yang menginginkan ketakwaan supaya tidak sibuk ya, apanya dengan melaksanakan puasa dan sholat dari akhlak yang baik. Artinya sehingga dia telantarkan ia akhlak yang baik. Wa yadhunnu anna dhalika yaqta'uhu an fadlihima. Dan dia menyangka bahwasanya hal itu akan memutuskannya dari keutamaan dua amalan ini, yakni puasa dan sholat. Ya. Sama kita misalnya ya, ada tamu datang ke rumah, ya bertamu di malam hari, mungkin ada hajatnya, sehingga kita kadang ya berbincang-bincang sampai jam 10, sampai jam 11, kadang juga ada yang sampai di jam 12, sehingga kita ya tidak bisa bangun melaksanakan sholatul lail. Ya, kita mau suruh pulang juga tidak enak, bukan akhlak ya, tidak disuruh pulang juga ya, tidak bisa sholat malam ya, misalnya sholat subuh saja ya, sabar, maklumi saja ya, mudah-mudahan di suatu hari dia mengerti. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya bagi teman yang lagi semangat hijrah tapi belum bisa meninggalkan pacaran. Pertama, nasihat saya hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia tuluskan cintanya kepada Allah. Siapa yang tulus mencintai Allah, maka tidak ada ruang di dalam hatinya bagi cinta-cinta yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya orang yang seperti ini menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat dari urusan dunianya ataukah ilmu agama. Hadir rajin hadir ta'lim. Ya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, hendaknya ya segera menikah kalau belum menikah. Ya. Kalau tidak, perbanyak puasa. Seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang keempat, dia harus pahami bahwasanya pacaran itu tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah haramkan di dalam Al-Qur'an secara tersirat. Dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Janganlah ya kalian mendekati zina. Dan jalan yang paling dekat mendekatkan orang ke zina adalah pacaran. Makanya sekian banyak orang jatuh dalam zina itu dari pintu pacaran. SMS-an, telepon-teleponan, chatting-chattingan, janji-janjian, bonceng-boncengan, berdua-duaan, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithu masyaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali syaitan adalah pihak ketiganya. 99.9%. Kalau orang sudah berdua-duaan, ya hati-hati. Ya. Saya kira ya itu nasihat saya untuk orang yang ya jatuh dalam ya asmara ya. Dan ada satu kitab yang luar biasa baiknya, bagusnya ya. Itu kitabnya Ibnul Qayyim. Itu untuk mengobati penyakit pacaran ini. Saya bahas di dua kabupaten ya, Takalar dan apa namanya? Wajo ya. Assalamualaikum, dulu orang tua saya pernah ya, waalaikumsalam. Pernah membaca 100 hari berdoa kematian. Kemudian ia mempercayainya dan apa yang ia baca biasanya terjadi. Kemudian ia memperkirakan akan meninggal pada bulan April tahun ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Orang tua saya pernah membaca 100 hari tanda-tanda kematian. Kemudian ia percaya. Mungkin dia baca buku ya. Ya. Pertama yang namanya kematian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 kunci perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Bahkan juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di negeri mana dia akan meninggal dunia. Tempatnya, waktunya dia tidak tahu. Ya. Mungkin hari ini kita sehat. Ya, saat ini kita masih selamat. Keluar dari Masjid Luqmanul Hakim tiba-tiba disambar mobil, jatuh ke danau, ya ke waduk mati. Ya. Kan mungkin saja begitu ya. Tidak pernah dia bayangkan bahwasanya kehadirannya ke majelis ta'lim menjadi sebab dia mati selanjutnya. Tidak ada yang tahu. Adapun ya teori-teori yang dibikin oleh orang ya, tanda-tandanya ya ini bukan pasti. Ya, kalau pas dia meninggal pada hari itu kebetulan. Bukan karena kepastian. Ya. Paham ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam saja enggak tahu kapan beliau meninggal, apalagi orang-orang jauh di bawahnya ya. Iya. Tolong diperbesar sedikit tulisannya. Saya sudah agak kalah ini. Matanya sudah kalah. Bagaimana cara berakhlak yang baik sebagai kepala keluarga Ustaz menghadapi problema dalam rumah tangga? Caranya banyak-banyak sabar. Ya. Banyak-banyak memaklumi, memahami. Ya, banyak-banyak saling menasihati. Ya. Khususnya suami itu harus banyak sabarnya. Ya, dan perempuan itu banyak mengeluhnya, perlu saya bukakan sedikit rahasianya perempuan ya. Itu perempuan suka mengeluh. Nah, kita laki-laki ini harus punya jiwa seluas langit dan bumi. Ya. Kalau mereka mengeluh ya dengar saja. Ya. Dengar saja. Enggak usah dilawan. Ah, kamu itu memang begini, begini ya. Jangan ya. Oh, kita rayu-rayu dia. Ya. Ya, insyaallah nanti saya usahakan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Berdoa makin banyak-banyak. Ya, mungkin Allah belum kasih kita ini karena kita masih kurang doanya. Ya. Jangan justru dikendorkan ya, dijatuhkan, direndahkan, dilecehkan ya. Sehingga dia tidak mau lagi bicara dengan kita. Baku bombe satu bulan ya gara-gara ya mau beli motor misalnya. Jangan ya, seorang suami itu harus seorang yang punya kelapangan jiwa. Ya. Dalam berumah tangga hendaknya kita dahulukan kelembutan, jangan kekasaran. Iya. Baik. Itu saja ya. Soalnya banyak anunya, terapi-terapinya tuh, cuma kita ini dibatasi dengan waktu, jadi iya. Itu saja yang perlu saya nasihatkan ya. Iya. Jadi kita berumah tangga itu tidak selamanya indah. Tapi ada hal-hal yang pahit, ada hal-hal yang asin ya dalam rumah tangga, menjadi pelengkap dalam cerita kehidupan rumah tangga kita. Bahkan rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga saya, rumah tangganya ustaz-ustaz lain, jangan kira tidak ada hal-hal yang seperti itu, ada. Iya. Jangan dibilang kayak ustaz istrinya paling bagus, ustaz paling bagus, ah, tidak. Ada juga, ya. Hal-hal yang kadang muncul ya. Oleh karena itu ya, kita banyak sabar ya. Perempuan juga ya, banyak ya, sabar ya. Banyak berdoa ya, supaya apa yang dia inginkan Allah berikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.